السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى telah memerintahkan kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat, telah mewasiatkan ketakwaan atas seluruh hambanya, umat-umat terdahulu dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, ahli kitab, dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, berstatus sebagai muslim. Al-mustaslim lillahi bitauhid wa munqadun lahu bitta'ah wa mutabarri'u minasy syirk wa ahlih. Sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menauhidkan Allah dengan persaksiannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar, yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Tunduk kepada Allah, menaati Allah sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat dengan cara sholat yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpuasa, berzakat, berhaji, berumrah, dan seluruh ibadah dia laksanakan sesuai dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, tidak menyembah selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bernadar kepada selain Allah, tidak menyembelih untuk selain Allah, tidak memberikan persembahan-persembahan kepada selain Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Itulah seorang muslim yang apabila dia mengakhiri hayatnya di atas keislaman, di atas tauhid, di atas akidah yang benar, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang diharapkan akan masuk dalam jannah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera, berlomba-lomba, jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda, tetapi bersegera, berlomba-lomba menuju ampunan Rabb kalian, menuju jannah Allah, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berislam, berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, dan beramal di atas sunnah, di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat bid'ah, tidak mengada-ada, tidak mengarang-arang dalam hal ibadah. Takwa Allah adalah seseorang menaati Allah ketika melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan, yang diharapkan hanya wajah Allah dalam surga, agar bisa berjumpa dengan Allah, menatap wajah Allah dalam jannah. Dengan ikhlas dan berdasarkan cahaya dari Allah, yaitu ilm, syariat yang telah diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dengan penuh keikhlasan, karena takut adab Allah di neraka nanti, takut diadab oleh Allah, dimasukkan dalam neraka di akhirat, dan berdasarkan cahaya ilmu dari Allah sesuai syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa Allah. Kita diperintahkan agar bertakwa kepada Allah. Jika kita ingin masuk dalam jannah Allah, maka kita harus berpredikat muttaqun, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian, jagalah diri-diri kalian di suatu hari yang kalian akan dikembalikan semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali oleh Allah, keluar dari kuburan masing-masing dan dikumpulkan di padang mahsyar, di pengadilan Allah yang Maha Adil, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat keputusan dari Allah, imma ilal jannah wa imma ilan nar, apakah jalannya menuju jannah atau jalannya menuju neraka. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amalannya dulu di dunia. Dan mereka tidak ada yang akan dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai dengan jenis amalan yang dikerjakan. Maka barang siapa meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan, di atas kemunafikan, nifaqan i'tiqadiyan, yaitu kemunafikan yang sifatnya i'tiqad, menyembunyikan kekufuran, kebencian dan kedengkian terhadap Islam dalam dada, dalam kalbu, dan menampakkan keislaman secara lahir, ikut sholat dan seterusnya, yang berarti meninggal tidak sebagai seorang muslim, tidak sebagai orang yang bertakwa, maka nasibnya di akhirat nanti sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Di hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh hamba dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan فَلْيَتْبَعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا يَعْبُدُونَهَا مَا تَعْبُدُهَا. Hendaknya setiap umat mengikuti sesembahannya masing-masing. Maka yang dulu menyembah matahari, dia akan mengikuti matahari masuk ke dalam neraka. Dan yang menyembah bulan akan mengikuti bulan masuk ke dalam neraka. Yang menyembah berhala, togut-togut selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengikuti togutnya masuk ke dalam neraka. Hatta ahli kitab yang menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Yahud yang mengatakan menyembah Uzair dan mengatakan itu putra Allah, akan masuk dalam neraka. Orang-orang Nasara, Nasrani yang menuhankan Nabi Isa dan mengatakan Isa ibnu Maryam Al-Masih ibnu Allah putra Allah, akan masuk dalam neraka. Seluruh orang-orang kafir, orang musyrik masuk ke dalam neraka. Mereka mendatangi neraka dalam keadaan kehausan, dan mereka melihat neraka bagaikan air yang mereka sangat inginkan untuk menghilangkan haus mereka, sehingga mereka berlomba-lomba menceburkan diri ke dalam neraka menyangka itu air, pada itu adalah api neraka yang menyala-nyala, iyadam billah. Kemudian tersisa orang-orang beriman, orang-orang bertauhid yang dulu tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, berislam dengan baik, beriman dengan baik, menjaga keislamannya, keimanannya dari noda syirik, dan berusaha bergabung dengan mereka, orang-orang munafik. Kemudian datanglah Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri, namun mereka tidak mengenalnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka untuk mereka mengikuti Allah, maka orang-orang beriman itu berlindung kepada Allah. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah. Kami tidak mengenalmu. Kami tidak mau mengikutimu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, menawarkan kepada mereka apa yang mereka kenal dari Allah. Akan Allah tunjukkan. Kemudian Allah menyingkap dan memperlihatkan betisnya yang maha mulia, maha agung, yang tentunya betis Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya hakiki, tetapi tidak sama dengan betis dan sifat-sifat makhluk. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya, kita tidak tahu bagaimana. Yang jelas ketika orang-orang beriman melihat betis Allah, mereka pun yauma yukshafaqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati, yang menjadi penghalang sehingga terlihatlah betis Allah yang maha agung, yang maha mulia. Orang-orang beriman pun mengenali Allah. Mereka pun mengatakan ini Rabb kami. Kemudian orang-orang munafik itu berusaha untuk ikut sujud bersama orang-orang beriman. Orang-orang beriman semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengenalnya. Orang-orang munafik juga berusaha sujud, namun Allah menjadikan punggung mereka menjadi satu lempeng yang tidak bisa ditekuk, sehingga setiap kali orang-orang munafik itu hendak sujud bersama orang-orang beriman, maka mereka tersungkur di atas tengkuk mereka. Disitulah mereka terpisahkan, terbedakan dengan orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa mereka ke mendekat ke neraka. Mendekat ke neraka untuk melalui ujian yang luar biasa dahsyatnya, yaitu melewati jembatan Shirath alladhi yumaddu fawqa jahannam. Jembatan yang dipasang di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang telah dikatakan oleh Allah dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak satu pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Hal itu adalah merupakan keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ayat ini membuat takut orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak satu pun dari kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Itu adalah keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa makna ayat itu adalah neraka akan dihadirkan dan dipertontonkan kepada orang-orang yang beriman, dan semua pasti melihatnya dan semua akan menjadi takut luar biasa ketika melihat neraka. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan makna ayat itu adalah semuanya pasti dimasukkan ke dalam neraka, tetapi neraka menjadi dingin bagi orang-orang beriman. Dan tafsir yang terbaik yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaridun nasu an-nar thumma yasduruna bi'amalihim. Orang-orang beriman, mereka akan mendatangi neraka, kemudian mereka akan melewatinya. Yakni yang terbaik dalam menafsirkan ayat, makna bahwa tidak satu pun dari kalian kecuali akan mendatangi neraka adalah al-murur ala sirat, yaitu melintas di atas jembatan yang dipasang oleh Allah di atas neraka. Barang siapa berhasil diselamatkan oleh Allah dengan karunia Allah melewati jembatan itu, berarti dia selamat dari neraka dan dia akan masuk dalam jannah. Barang siapa celaka, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'akunu awwala man yujizu. Adalah aku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah orang yang pertama kali melintasi jembatan itu, dan umatnya mengikuti dari belakang. Begitulah seterusnya, setiap nabi melintasinya membawa umatnya masing-masing. Dan doa para nabi dan rasul di hari itu mendoakan umatnya, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka nasib orang-orang yang melintasi jembatan itu terbagi menjadi tiga. Famuslimun najin, wa makhdushun famursal, wa makhdushun mursal. wa mukardasun finnar. Yang pertama, musallamun najim, ada orang yang diselamatkan lolos. Dan ini bertingkat-tingkat. Ala hasbi taqwahum, tergantung tingkat ketakwaannya. Di sinilah ketakwaan sangat menentukan. Yang tertinggi ketakwaannya akan melintasinya kalamhil basar. Dia akan melintasi jembatan itu sekejap mata. Hanya sekejap mata dan dia sudah di seberang untuk masuk dalam jannah. Dan tingkatan takwa berikutnya, ketakwaannya akan menjadi sebab keselamatannya dan dia akan melintasi jembatan itu kalbarq, bagaikan kilat. Kemudian setelah itu karrih, bagaikan angin. Kemudian setelah itu kalfarosil jawad, bagaikan larinya kuda yang terbaik. Kemudian setelah itu karrokib libil, seperti orang yang menunggangi onta. Kemudian setelah itu bagaikan orang yang berlari. Kemudian setelah itu bagaikan orang yang berjalan. Dan ada pula yang merangkak, tergantung ketakwaan ketika di dunia. Wa makhdusun mursal, dan di antara mereka ada yang terkena pengait jembatan itu. Jembatan itu disifati lahu kalalib wa khatatif, ada pengait-pengaitnya yang akan mengait siapa saja yang Allah perintahkan untuk dikait. Adapun lebarnya jembatan itu, maka sebagian ulama mengatakan jembatan itu lebar dan luas. Dan ada pengait-pengait yang luar biasa besarnya, wallahu alam. Berapa besarnya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pengait-pengaitnya demikian besar. Dan yang lainnya ada yang mengatakan bahwa jembatan itu adalah jembatan yang sangat halus dan sangat tajam, sebagaimana telah datang riwayat dari sebagian sahabat bahwa as-sirat adakku minas syar wa ahaddu minas saif, lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Wallahu alam. Yang jelas telah datang riwayat menyifatkan demikian, sebagaimana dalam Sahih Muslim Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan telah sampai berita kepadaku bahwasanya jembatan tersebut lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Dan di sana ada riwayat yang marfu', yang disandarkan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyifatkan demikian. Fa ala kulli hal, jembatan itu adalah ujian yang besar. Golongan yang kedua, ada di antara mereka yang Allah perintahkan dikait oleh pengait jembatan itu, namun kemudian Allah perintahkan agar dilepaskan, kemudian dia dilepaskan dan lolos. Dan yang ketiga, mukardasun finnar, ada yang jatuh ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Namun demikian, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa wafat di atas Islam, di atas iman, ada ketakwaan padanya, seandainya dia termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah takdirkan mukardasun finnar, masuk ke dalam neraka dan diadab dalam neraka, maka tidak akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid yang dimilikinya, keislaman yang dimilikinya menjadi sebab dia akan selamat dari kekekalan dalam neraka. Maka toh pada akhirnya di sana ada syafaat. Ada syafaat para nabi, para malaikat, orang-orang beriman akan memberi syafaat bagi orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa besar, kefasikan-kefasikan yang menjadi sebab dia diadab dalam neraka, namun tauhidnya tetap terjaga, keimanannya tetap terjaga, dia mati di atas Islam, dia mati di atas iman, dia mati di atas tauhid, maka di sana ada syafaat. Bahkan karunia Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan sendiri, Allah sendiri akan mengeluarkan, akan menggenggam orang-orang yang Allah beri karunia untuk dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya neraka, yang namanya adab neraka, wajib bagi kita, wajib bagi kita untuk menjaga diri kita. Tentunya kita berharap termasuk dari kalangan orang-orang yang tidak tersentuh api neraka. Kita berharap termasuk dari kalangan orang-orang yang lolos melewati jembatan tersebut, dan kecepatan melintas tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Bertakwalah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian, takutlah kalian akan datangnya hari yang di hari itu satu jiwa tidak bisa menebus dan menyelamatkan jiwa yang lainnya. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari setiap orang berlari dari orang-orang yang dikenalnya, dari kerabat terdekatnya sekalipun. Seseorang berlari menjauh dari saudaranya, menjauh dari ayahnya, dari ibunya, dari ayahnya. Seseorang lelaki akan menjauh menghindar dari istrinya, begitu pula sebaliknya. Seseorang akan berlari menghindar menjauh dari anaknya karena dia disibukkan dengan urusannya, pertanggungjawaban amalannya. Dan di hari itu tidak diterima syafaat bagi orang-orang yang tidak punya ketakwaan. Taqattu'atil asbab, faktor-faktor apapun di hari itu terputus, hubungan nasab, hubungan organisasi, dan hubungan apapun tidak ada manfaatnya di hari itu. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang dulu saling mencintai di dunia, di hari itu, hari itu akan berpisah, akan menjadi musuh satu sama lainnya. Tidak ada yang akan mau bertanggung jawab. Pemimpin tidak akan mau mempertanggungjawabkan orang-orang yang dulu dibawanya di dunia. Masing-masing sibuk dengan dirinya, satu sama lainnya akan menjadi musuh dan saling mengingkari. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya ketakwaan satu faktor ini yang akan langgeng, yang akan kekal sampai ke akhirat. Ketakwaan, persaudaraan, persatuan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul, bersaudara, bersatu di atas tauhid, di atas sunnah, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di atas syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan menjadi faktor yang bisa bermanfaat di akhirat nanti. Ketika orang-orang beriman itu, ketika orang-orang bertakwa itu melihat saudara-saudara mereka terjatuh dari jembatan dan masuk ke dalam neraka, mereka pun meratap kepada Allah dan memohon kepada Allah agar diizinkan memberi syafaat untuk saudara-saudara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dengan syarat termasuk dari kalangan al-muttaqin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari harta benda, keturunan tidak bisa bermanfaat kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih dari noda syirik, dari noda kufur, dari noda kenifakan, suci terhias dengan keimanan, dengan akidah yang benar, dengan tauhid, dengan amal saleh. Di hari itu, andaikan orang-orang ingin merebus dirinya, ingin menebus dirinya dengan bumi, dunia dan seisinya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tebusan itu. La tu'khad adl. Tebusan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersihkan hati kita masing-masing. Sucikan hati kita masing-masing. Hendaknya kita membersihkan hati kita dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kenifakan. Hiasi kalbu kita, hati kita dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketakwaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Ketakwaan itu di sini, di dada, di hati, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Terakhir kami sampaikan faedah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabul fawaid. Beliau menyebutkan ada tiga tingkatan ketakwaan. Yang pertama, ketakwaan menjaga hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa. Dan ini kata Ibn Al-Qayyim akan memberi kehidupan pada hati seseorang. Menjaga hati, kalbu, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhilla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Abdullah bin Mubarak pada wasiatnya dalam bait-bait syair, aku melihat dosa-dosa itu yang mematikan hati dan terus-menerus dalam dosa akan mewariskan kehinaan bagi seseorang. Seseorang yang terus-menerus dalam dosa, dia akan menjadi hina dan tidak akan merasakan kemuliaan pada dirinya. Akan merasa nista, dan dia ternistakan dengan itu. Dia menjadi kotor, kalbunya menjadi kotor dengan noda-noda maksiat, meninggalkan dosa akan mendatangkan kehidupan bagi hati. Oleh karena itu, wahai saudaraku sesama muslim, lebih baik bagimu meninggalkan dosa-dosa itu. Ini tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang kedua dari maratibut taqwa, menjaga hati dari perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah, meskipun jika itu dilakukan tidak berakibat dosa, tetapi meninggalkannya karena Allah akan menghasilkan pahala di sisi Allah. Itu termasuk dari ketakwaan. Dan itu faedahnya, kata Ibnu Qayyim, akan menjadikan hati seseorang menjadi sehat dan kuat. Akan menjadi sehat dan kuat, kokoh. Jika seseorang berhasil mencapai ketakwaan ini, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang makruh, maka dari hal-hal yang bersifat dosa pun dia semakin jauh, akan semakin terhindar. Dan yang ketiga, menjaga kalbu, menjaga hati dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, mimma la ya'ni, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat seseorang. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk dari kebagusan keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya, yang tidak bermanfaat baginya. Dan tingkat ketakwaan ini akan memberi faedah pada hati, yaitu akan menghasilkan kesenangan, kegembiraan. Hati seseorang akan senang, hati seseorang akan gembira ketika dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat untuknya, dan apa-apa yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, tidak ada kepentingannya dengannya, maka dia tinggalkan demi untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana jami'an minal muttaqin, wa ayyaj'alana jami'an min ahli al-jannah, wa ayyujirana jami'an minan nar. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقف.